Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Apa perbedaan antara la an-nahiyah dan la an-nafiyah? Apa asyah? Nam la an-nahiyah menjazmkan fi'il mudhari'. Ahsanta. Kalau la nafiyah tidak menjazmkan. Nah, dia hanya la nafiyah hanya menafikan saja. Nah, tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Mana contoh la an-nahiyah abadani? La tashrabu. Nah, janganlah kalian minum. La tashrabu. Ini nahiyah, larangan. Jangan, jangan kalian minum. Taib. La an-nahiyah menjazmkan fi'il mudhari'. Apa tanda jazmnya la tashrabu abadani? Tanda jazmnya? La tashrabu. Apa tanda jazmnya? Alif. Naam. Abu Abdul Razak. Hadfun nun. Dibuang nunnya. Kenapa dengan dibuang nunnya tanda jazmnya? Amthilatul khamsah. Asalnya tashrabuna. Tashrabuna. Menjadi la tashrabu. Naam. La tashrabu. Mana contohnya la an-nafiyah? Aba Hakim. La tashrabuna. Bagaimana cara mengartikannya? La tashrabuna. La tashrabuna. Ya. Tidaklah kalian minum. Ya, tidaklah kalian beberapa orang laki-laki minum. Nah, barakallahu fikum. Itu menafikan. La tashtari. Aba Najah, la tashtari. Nah, la apa ini? La tashtari. La nahiyah. Nah, apa tanda jazmnya? Hadfu harfil akhir. Hadfu harfil akhir. Dibuang huruf akhirnya. Apa yang dibuang? Ya. Nah. Karena dia tanda apa? Fil mudhari mu'tal. Mu'tal akhir. Nah. Kemarin tadi malam pada pembahasan anwa'ul lam, macam-macam lam. Ada lam harfu jar, ada lam mukai, lam juhud, lam amr. Ada lam at-taukid. Nah, cara mengartikan lam taukid adalah lam sungguh. Nah. Inna Muhammadan la yadhhabu. Sesungguhnya Muhammad sungguh-sungguh akan pergi. La yadhhabu, la yadhhabu. Dan taukid apa? Naam. Berarti sungguh. Sebutkan fi'il apa saja, fi'il-fi'il yang mabni. Aba Ali. Fi'il amr. Fi'il mudhari yang bersambung dengan nunul inas atau nun taukid. Yang pertama fi'il apa? Fi'il madhi, ya santa. Fi'il-fi'il yang mabni, yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il amr, yang ketiga fi'il mudhari ketika bersambung dengan nunul inas atau nun taukid. Mabninya fi'il madhi di atas apa? Aba Yazid. Yang pertama di atas fathah. Yang kedua di atas dhamma. Yang ketiga ada fi mabninya fi'il madhi di atas tiga harokat. Mabni al-fatah, mabni al-dham, mabni ala sukun yang terakhir. Nah, ya. Contoh fi'il madhi yang mabni di atas fathah, aba usaudah. Yaktuba. Ya, yaktuba. Aba Ghassan, benar yaktuba? Salah, kenapa? Yang benar apa? Kataba, kalau yaktuba fi'il mudhari. Kataba. Nah, kita berbahasan bahas fi'il ma, fi'il madhi. Nah. Kalau yaktuba tiba-tiba yaktuba dari mana asalnya? Nah, ya. Nah, kataba. Apalagi selain kataba? Aba Ghassan? Yang bersambung dengan ta ta'nis. Yang bersambung dengan ta ta'nis. Katabat juga mabiyal fathah. Katabata itu tiga, kataba, katabata, kataba, katabat, katabata itu semuanya apa? Mabni di atas fathah. Yang mabni di atas dhamma. Wahyu. Contohnya apa? Zahabu. Ngam. Apa lagi? Ya, zahabu, jalasu, semua yang bersambung apa? Kapan fi'il madhi mabni di atas dhamma? Nah, ketika bersambung dengan wawul jama'ah. Iya. Nah, kapan fi'il madhi mabni di atas dhamma? Ketika bersambung dengan wawul jama'ah. Nah. Yang mabni di atas sukun. Nabil. Nah. Kapan fi'il madhi mabni di atas sukun? Anas. Apa? Katabtuma. Kapan pertanyaannya? Kapan? Fi'il madhi mabni di atas sukun. Naam. Contohnya seperti kata betuma, kata betum, kata beta, kata betu, kata beti, kata bena. Nah, itu semuanya apa? Mabdi ala sukun. Ketika bersambung dengan dhamir rafa muttasil, nanti akan ada. Ketika bersambung dengan dhamir rafa muttasil, yaitu bersambung dengan fa'il. Naam. Coba ditasrif, naam tasrif fi'il madhi. Barakallahu fikum, dari fi'il kataba, wahid isim talata. Naam, jalasa, wahid isim talata, jalasa. Zahaba. Naam. Kemudian fi'il amr. Fi'il amr mabdinya di atas harokat apa saja? Ada berapa macam mabdinya? Ada empat. Yang pertama mabni di atas sukun. Yang kedua mabni di atas hadfin nun. Yang kedua mabni di atas fathah. Yang ketiga mabni ala hadfil akhir. Nah, berarti semuanya fi'il amr mabni. Yang mabni di atas sukun seperti uktub. Mabni di atas hadfin nun seperti uktuba dan uktubu. Idhabi, ijlisi. Mabdi di atas fathah ketika bersambung dengan nun taukid. Naam. Ketika mabdi di atas membuang harfu illah ketika fi'il mudhari, fi'il amr terbuat dari fi'il mu'tal akhir. Iya. Bukan tanda jazmnya, berarti mabni di atas membuang huruf illat kalau fi'il mudhari. Naam. Jadi bukan istilah jazm lagi kalau fi'il amr. Kalau istilah jazm itu untuk mu'rab. Nah, istilah majzum tanda jazmnya ini itu untuk fi'il yang mu'rab. Kalau fi'il sudah diketahui hukumnya mabni, nah barakallahu fikum, maka disebutkan mabninya di atas apa? Tidak memiliki tanda apa? Tanda jazm. Jadi fi'il amr yang terbuat dari fi'il mudhari mu'tal akhir, maka kita sebut nam mabniun ala hadfil akhir. Seperti ud'u. Ud'u, serulah. Majzum atau kita sebutkan mabni? Mabni. Di atas apa mabninya? Ala hadfil akhir. Fi'il amr mabniun ala hadfil akhir. Naam. Ya, begitu. Ya, walaupun di sini terjadi khilaf istilahnya. Naam. Barakallahu fikum. Kalau fi'il mudhari yang bersambung dengan nunul inas atau nun nam atau kid. Ketika bersambung dengan nun al-inas, mabdinya di atas apa? Fathah. Yap. Nam yaj. Apa ya? Di atas sukun. Nam. Ketika fi'il mudhari bersambung dengan nunul inas, maka mabdinya di atas sukun. Yaktubna. Yajlisna. Tadhabna. Seperti itu. Ketika ketika bersambung dengan nun taukid, mabdinya di atas fathah. Yaktubanna. Coba lihat harokat sebelum nun. Ba. Ba-nya. Yaktubanna. Berharokat fathah. Yajlisanna. Fathah. Naam. Inilah fi'il-fi'il yang mabni, ada tiga fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhaf al-amr, fi'il mudhari yang bersambung dengan nunul inas dan nun atau nun taukid. Selain itu berarti fi'ilnya mu'rab. Berarti fi'il apa saja yang mu'rab? Fi'il apa saja yang mu'rab? Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nunul inas dan nun taukid. Nah, barakallahu fikum. Naam, kita lanjut. Keterangan tentang sekarang istilah yang berkaitan dengan dhamir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada bab al-ism. Al-ism, al-ism yaitu isim. Naam, dibagi menjadi dua. Yang pertama isim zahir. Yang kedua isim dhamir. Isim zahir yang semua yang telah kita bahas yang sembilan isim itu. Isim apa? Yang pertama mufrad, yang kedua musanna, yang ketiga jama' mudzakkar salim, keempat jama' muannats salim, kelima jama' taksir, keenam Asmaul Hamsah, ketujuh Si Maksur, ke-8 Mangkus, ke-9 Ismul Ladzi La Yansharif. Semua itu isim zahir. Sekarang yang belum kita bahas adalah isim dhamir. Dhamir artinya kata ganti. Dhamir artinya apa? Kata ganti. Nah, dhamir dibagi menjadi dua. Yang pertama dhamir muttasil. Yang kedua dhamir munfasil. Muttasil secara bahasa bersambung. Munfasil secara bahasa terpisah. Nanti akan ada di bawah keterangan masing-masingnya. Dhamir muttasil dibagi menjadi dua. Yang pertama bariz. Bariz secara bahasa nampak, terlihat. Ada bentuknya. Ya, ada bentuknya, terlihat. Yang kedua mustatir. Mustatir artinya tersembunyi. Tidak terlihat, tidak ada bentuk lafadznya. Ya. Mustatir. Bariz lawannya apa? Mustatir. Yang mustatir dibagi menjadi dua. Ada jawazan, ada wujuban. Jawazan, mustatir jawazan artinya boleh nampak dalam kalimat. Dan boleh disembunyikan. Yang jawazan. Yang wujuban, wajib. Musatir wujuban wajib disembunyikan. Tidak boleh nampak. Tidak boleh diganti dengan isim dhohir. Itu secara bahasa. Mari kita lihat secara istilahnya. Yang pertama, al-zahir. Apa yang dimaksud dengan al-zahir? Yang dimaksud dengan al-zahir adalah al-zahir huwa ma dalla ala musamman. Sesuatu yang menunjukkan kepada yang diberi nama. Nah, isim zahir, sesuatu isim yang menunjukkan kepada nama. Mislu contoh nama Muhammadun, Muhammad ini isim zahir, bukan dhamir. Hasanun, Hasan. Daftarun, buku tulis. Masjidun, baitun, itu nama isim zahir semuanya. Yang penting sembilan nama itu, sembilan apa? Bentuk isim, semua isim zahir. Dari isim mufrad, dari isim musanna, Muhammadani. Naam, atau mudah jadi jama' mudzakkar salim, Muhammaduna. Semuanya itu isim zahir. Baik nama orang ataupun nama benda, barakallahu fikum. Yang penting dia nama. Naam, sesuatu yang diberi nama. Yang kedua, ad-dhamir. Dhamir huwa ma naba'an dhahir. Dhamir adalah kata ganti dari isim dhahir. Muhammadun kata gantinya apa? Huwa. Naam. Ya. Baik. Mislu contoh dhamir ana, kata ganti dari orang pertama, saya. Anta, kata ganti dari orang kedua. Huwa, kata ganti dari orang ketiga. Hum, orang ketiga, dan jumlahnya banyak. Ini namanya dhamir. Naam, dhamir ada 14. Mulai huwa, huma, hum itu. Naam, ya. Barakallahu fikum. Coba dihafal, dhamir huwa huma hum, masih hafal? Wahid isen salasa, huwa huma hum. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana, nahnu. Ini dhamir semuanya itu, 14. Nah, itu semuanya katakan ganti. Nah, muslimuna kata gantinya apa? Dhamirnya? Hum. Ya, muslimuna. Muslimatun, apa kata dhamirnya, kata gantinya? Hunna. Nah, begitu. Dia seorang perempuan, apa kata gantinya? Hiya. Naam, hiya. Naam. Begitu. Itu namanya dhamir. Yang keberikut, yang ketiga. Tadi dhamir dibagi dua, ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Apa yang dimaksud dengan dhamir muttasil? Al-dhamir secara bahasa bersambung. Pengertiannya, al-dhamirul muttasilu huwa ma la yubtada'u bihi. Dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa dijadikan awal permulaan kata. Tidak bisa sebuah kalimat diawali dengan dhamir itu. Dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa diawali Dhamir muttasil adalah dhamir ma la yubtada'u bihi al-kalam. Dhamir muttasil adalah sebuah dhamir yang tidak bisa sebuah perkataan diawali dengannya. Naam. Ma la yubtada'u bihi, sebuah dhamir yang tidak bisa dijadikan di awal. Sebuah dhamir yang tidak bisa sebuah perkataan diawali dengannya, bisa juga. Mana yang terserah. Yang penting dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak bisa mengawali sebuah perkataan, gitu aja. Lebih enak. Nah. Mana contohnya? Mislu contoh jalastu. Nah, mana yang dimaksud dengan dhamir muttasil? Dhamir tu ini, tu. Nah, ini. Namanya dhamir apa? Domir mutasil, domir tu ini. Karena apa? Domir itu tidak bisa menjadi permulaan dalam perkataan. Tu jelas, tidak bisa. Nah, ini namanya apa? Domir mutasil. Sebuah domir yang tidak bisa dijadikan awal permulaan kata. Nah, jelas tu. Itulah domir mutasil. Kata betum. Mana domir mutasilnya? Tum. Ini namanya domir mutasil. Enggak bisa dia di awal kata. Ya. Tum katab. Enggak bisa. Ya. Ini istilahnya menurut pengertian ahli bahasa seperti itu. Domir mutasil adalah domir yang tidak bisa mengawali sebuah perkataan. Bentuknya tadi jelas tu, kata betul, kata benar, naknya itu. Nah, itu namanya domir mutasil. Kemudian yang keempat, ad-dhamirul munfasil. Dhamir munfasil. Apa yang maksud dengan dhamir munfasil? Huwa ma yubtada'u bihi. Dhamir yang bisa mengawali sebuah perkataan. Dhamir yang bisa dijadikan di awal permulaan kata. Mislu contoh. Nahnu. Nah. Anta, hiya, huma. Semua itu bisa. Yang 14 tersebut ya. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma. Antunna, ana, nahnu. Semuanya itu dhamir apa? Munfasil. Bisa dijadikan di awal kata. Buktinya. Kami adalah orang-orang Islam. Apa kita katakan? Nahnu muslimuna. Nah, kami adalah orang-orang yang beriman. Apa kita katakan? Nahnu mu'minuna. Saya adalah seorang mukmin. Apa kita katakan? Ana mukmin. Nah, saya seorang pedagang. Apa kita katakan? Anta tajirun. Nah, dia adalah seorang penuntut ilmu. Huwa talibun. Huwa talibul. Talibul ilm. Nah, dia seorang nam. Engkau adalah seorang guru. Anta mudarrisun. Anta mudarrisun. Jadi bisa di awal kata. Itu nanda domir apa namanya? Muntasil. Yang kelima, al-bariz. Bariz bagian dari domir mutasil. Karena mutasil ada dua. Ada bariz, mutasil bariz. Ada mutasil mustatir. Kita lihat al-bariz. Siapa itu bariz? Al-barizu huwa ma lahu suratun fil lafzi. Domir yang memiliki bentuk di dalam lafad. Itu namanya domir bariz. Bariz. Ada domir yang memiliki bentuk di dalam lafad. Mislu contoh. Qara'tum. Mana domir bariz? Tum. Selain dia domir bariz, dia juga termasuk domir apa? Munfasil atau muttasil? Muttasil. Berarti apa? Domtum ini adalah barizun muttasil. Domirun. Barizun muttasilun. Begitu. Iya. Paham? Qara'tum domir apa? Barizun. Domirun. Barizun muttasilun. Tasilun. Atau dari atas. Dhamir muttasil bariz begitu. Ya. Qara'tum, tumnya adalah dhamir muttasil bariz. Naam. Atau dari bawah. Naam. Dhamir bariz muttasil. Qara'tu, mana dhamirnya? Muttasil atau munfasil? Muttasil. Bariz atau lawan dari bariz? Bariz, karena ada bentuk dalam lafaz. Qara'na, mana dhamirnya? Na, nun apa ini namanya? Nunul inas. Nunul inas. Bariz, naam. Dia bariz, ada bentuknya. Bukan mustatir. Ya, sekali lagi, bariz apa artinya? Memiliki bentuk di dalam lafaz. Ada bentuknya dalam lafaz. Yang keenam, al-mustatir. Al-mustatir. Al-mustatiru huwa ma laysa lahu suratun fil lafzi. Dhamir yang tidak memiliki bentuk di dalam lafaz. Enggak ada bentuknya terlihat. Tersembunyi dia. Ya. Mustatir bahasa secara bahasanya tersembunyi. Mislu contoh dhamir mustatir. Kataba. Kataba fi'il apa? Fi'il madhi. Bagaimana mengartikan kataba secara lengkap? Dia seorang laki-laki telah menulis. Dari mana kita bisa katakan dia seorang laki-laki? Nah, di situ ada domirnya yang tersembunyi. Apa domir yang tersembunyi? Domir huwa. Enggak ada domir huwanya di situ? Enggak ada kelihatan huwa di situ. Tapi dalam artinya ada. Makanya itulah domir mustatir. Domir yang tersembunyi. Domir yang tidak memiliki bentuk. Ada domirnya di dalamnya dia. Di dalamnya ada domir mustatir. Enggak sembarang kita mengartikan jalasa dia seorang laki-laki telah duduk. Dari mana kita katakan dia? Kok dari mana kok ada domirnya? Nah, ya. Ada domir yang tersembunyi di dalamnya. Huwa. Nah. Yaktubu. Apa artinya yaktubu? Coba terjemahkan secara sempurna. Dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Dari mana kita bisa mengartikan dia seorang laki-laki? Dari domir yang mustatir yang tersembunyi di dalamnya. Domir apa? Domir huwa. Ada huwanya di dalam. Mana yang menunjukkan huwa pada yaktubu? Huruf mudhorah apa? Ya. Ya, huruf mudhorah ya itu yang menunjukkan huwanya. Karena fi'il mudhorah diketahui dengan adanya salah satu huruf mudhorah yang empat. Pada kalimat yaktubu, huruf mudhorahnya apa? Ya. Nah. Itu sebagai tanda dhamir mustatirnya huwa. Contoh yang ketiga, uktub. Fi'il apa uktub? Fi'il amr. Coba terjemahkan secara sempurna uktub apa artinya? Tulislah olehmu, wahai engkau seorang laki-laki. Kan begitu? Uktub. Dari mana kita mengartikan engkau seorang laki-laki? Dari domir yang tersembunyi. Domir apa? Domir apa? Anta. Di dalamnya ada domir mustatir apa? Anta. Nah, uktub di dalamnya terdapat domir mustatir apa? Anta. Pokoknya mustatir adalah domir yang tidak memiliki apa? Bentuk. Kalau ada bentuknya itu namanya domir bariz. Yang ketujuh, al-ja'iz atau jawazan. Apa artinya al-jaiz atau domir mustatir jawazan? Al-jaizu huwa ma yahullu mahallahu zahir. Jaiz atau jawazan adalah domir yang bisa ditempati oleh isim zahir. Domir yang bisa tempatnya ditempati oleh isim zahir. Artinya boleh dimunculkan. Kan dia tersembunyi kan? Boleh dimunculkan yang tersembunyi itu. Contoh. Kataba dimunculkan menjadi apa? Kataba huwa. Nah, dimunculkan dia. Boleh hal itu. Yang nantinya akan menjadi taukid. Nah, munculnya menjadi taukid. Yaktubu apa kita munculkan? Huwa, tapi dia jadi taukid. Taktubu, nam hiya, nam. Yang terakhir, al-wajib, domir mustatir wujuban. Apa artinya? Al-wajibu huwa ma la yahullu mahallahu zahir. Dhamir yang tidak bisa tempatnya ditempati isim zahir. Dhamir yang tidak bisa tempatnya ditempati oleh isim zahir. Misru contoh uktub. Enggak boleh dhamir mustatirnya nampak. Kalau nampak, dia bukan statusnya apa? Fa'il, tetapi dia sebagai taukid. Uktub anta misalkan. Nah, antanya bukan sebagai munculan dari apa? Dari uktub, dari mustatir, tetapi dia antanya sebagai taukid penguat. Taktubu anta. Bedakan taktubu yang pada dhamir jaiz dan taktubu dalam dhamir wajib. Kalau taktubu yang pada jaiz itu hiya domirnya, perempuan. Kalau ini, taktubu yang di domir wajib ini domir anta. Ya, bukan hiya. Di sini tidak mengandung dua-duanya, beda. Nah. Naktubu. Barakallahu fikum. Ini pengenalan terhadap apa? Istilah-istilah domir nanti di dalam i'rab akan nampak lagi. Nah, barakallahu fikum, domir, ada domir muttasil, ada domir munfasil. Diingat saja artinya. Domir muttasil ada dua, ada baris, ada mustatir. Ini juga nanti sangat berpengaruh, bermanfaat pengenalan ini dalam bab fa'il besok, insyaAllah. Nah. Wallahu ta'ala alam. Nah, tinggal satu lembar lagi pengenalan baru masuk ke bab fa'il. Bab fa'il diingatkan, saya ingatkan harus mengingat isim yang sembilan itu. Isim mu'rab. Isim mufrad, tanda rofanya apa, tanda mansubnya apa, tanda majrurnya apa, tanda majrurnya apa. Musanna juga demikian. Ya, jama' muzakkar, mulaf, marfu, apa? Sangat berkaitan dengan itu semuanya. Pada bab fa'il. Kita menggunakan bagan dalam isim yang mu'rab, yang sembilan itu nanti kita gunakan di bab fa'il ini. Nah, akan lebih jelas. Jadi sungguh-sungguh tinggal sudah, kalau sudah masuk bab fa'il tinggal terus berjalan. Nah, barakallahu fikum, sudah masuk kepada inti daripada bahasan ilmu nahunya. Barakallahu fikum. Nah, jangan sampai putus sampai ngam selesai sampai khotam sampai memiliki bekal langsung praktek barakallahu fikum biiznillah. Nah, insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi.